Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Zaki. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah benar diharuskan dan wajib bagi orang Islam untuk berjihad? Kewajiban-kewajiban tentang jihad sudah tidak diragukan lagi. Kewajiban-kewajiban tentang jihad, dalil-dalil tentang kewajiban jihad sudah tidak diragukan lagi, disepakati oleh para ulama akan disyariatkannya jihad dan wajib bagi setiap muslim. Bahkan Nabi SAW dalam hadis mengatakan, Rasul Amril Islam, atau dalam lafaz yang lain, Rasul Amri Syahadatu an la ilaha illallah wa amuduhu salat wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok perkara adalah syahadatu an la ilaha illallah, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Hanya saja jihad itu di dalam syariat maknanya bukan sekedar memerangi orang kafir, tetapi jihad itu luas maknanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan 4 bentuk jihad. Yang pertama, jihadun nafs, jihad dalam memperbaiki diri. Dan ini ada 4 tingkatan: menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, bersabar, berdakwah dan bersabar. Ini 4 tingkatan di dalam jihad memperbaiki diri. Menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya dan bersabar. Ini seperti dalam hadis, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Hakikat mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, adalah orang yang menundukkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat jihad. Kemudian yang kedua, jihadu syaitan, jihad melawan syaitan. Dan syaitan ini memiliki 2 senjata, syubhat wa syahwat. Syubhat berupa kerancuan-kerancuan di dalam akidah, dan syahwat, godaan-godaan syahwat. Allah telah mengingatkan, inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa, innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Sesungguhnya dia selalu mengajak golongannya agar termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi syaitan adalah musuh yang harus diperangi, dan dia memiliki 2 senjata, syubhat dan syahwat. Bagaimana memeranginya? Memerangi syubhat dengan ilmu, dan memerangi syahwat dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jihadul kuffar wal munafiqin, berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi berjihad melawan orang kafir hanya salah satu bentuk jihad, dan berjihad melawan orang kafir itu pun tidak selamanya dimaksudkan dengan senjata. Bahkan jihad yang lebih besar adalah memerangi mereka dengan Al-Quran, yakni membantah syubhat mereka dan menyebarkan Al-Quran di tengah-tengah umat untuk menjelaskan tentang kekafiran dan kemunafikan mereka. Kemudian yang keempat, jihad arbabil dhulmi wal bid'ah wal munkarat, jihad menghadapi orang-orang zalim, ahlil bid'ah dan para pelaku kemungkaran. Ini seperti yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, hendaklah dia benci dalam hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi jelaslah bahwasannya jihad yang dimaksud dalam Islam bukan sekedar memerangi orang kafir, tapi jihad itu luas maknanya. Iya. Adapun jihad di dalam memerangi orang kafir itu pun bukan sembarang jihad. Ya. Bukan setiap orang kafir yang bertemu langsung kita serang. Ya. Atau turis-turis asing yang masuk ke negara kafir langsung kita bom. Ini bukan jihad yang dituntunkan oleh syariat. Ya. Tetapi jihad yang dituntunkan dalam syariat dijelaskan oleh para ulama itu ada dua bentuk. Yang pertama jihadud difa, jihad yang berupa membela diri ketika diserang oleh orang-orang kafir. Maka jihad yang seperti ini tidak ada syarat-syarat tertentu. Ketika seorang muslim itu diserang, maka wajib baginya untuk membela diri dan membela saudaranya kaum muslimin ketika diserang. Bentuk yang kedua adalah jihadut talab, jihad menyerang duluan, ofensif, menyerang duluan kepada orang-orang kafir. Maka yang seperti ini terikat dengan syarat-syarat, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pengoboman di tempat-tempat atau di negeri kaum muslimin terhadap orang-orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin tersebut pada hari-hari ini. Iya, yakni aksi-aksi terorisme yang telah mencemarkan nama baik Islam. Tetapi jihad yang sifatnya menyerang duluan ini terikat dengan syarat-syarat. Iya. Syarat yang pertama, jihad tersebut harus dipimpin oleh seorang kepala negara. Ini yang dituntunkan dalam Islam. Iya. Seperti dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Wa innamal imam junnah yuqatal min wara'ihi wa yuttaqa bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pemimpin negara itu adalah tameng, dilakukan peperangan di belakangnya dan dijadikan dia sebagai pelindung. Dari hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya peperangan melawan orang-orang kafir serta para pemberontak dan kaum khawarij itu harus dilakukan bersama imam. Bukan setiap kelompok masyarakat itu mengambil inisiatif untuk menyerang sendiri, tidak. Harus bersama pemimpin negara. Syarat yang kedua, jihad tersebut harus didukung dengan kekuatan yang cukup, kekuatan yang masuk akal untuk menghadapi musuh. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal tersebut, wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Ini merupakan dalil bahwasannya tidak cukup mau jihad itu hanya sekedar semangat, ya, punya beberapa biji bom lalu mau melawan tank-tank dan alat-alat tempur yang canggih, ya, tidak demikian, ya. Tapi harus benar-benar memiliki kekuatan sehingga tujuan jihad itu terlaksana, ya. Tujuan jihad terlaksana yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jihad tersebut harus dilakukan oleh kaum muslimin yang memiliki wilayah kekuasaan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW tidaklah diizinkan berjihad kecuali setelah berdiri negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan Madinah sebagai wilayahnya dan memiliki pasukan yang kuat yang dipasukan para sahabat dan kuat dari dua sisi. Dari sisi iman dan persenjataan mereka. Iya. Inilah syarat-syarat jihad yang disebutkan para ulama. Jadi jihad itu bukan sekedar semangat, tetapi harus dengan ilmu, harus dengan bimbingan Al-Quran dan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.